Nela Karisma, Jitu Nada, Sakura Rekod, terima kasih. Janji, janji, janji marang awakku. Alah, lames. Nyatane mung palsu, palsu soko lambemu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi nanging opo berkhianat tresno setengah